أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wa Rabbul Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita bisa berkumpul di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid, untuk membaca hadis-hadis Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terdapat wahyu yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau. Melalui wahyu itu Allah mengajarkan kepada kita agamanya, dan melalui wahyu itu Allah mengajarkan kepada kita seluruh yang ia cintai dan seluruh yang ia benci. Bab kita pada malam hari ini bersama kitab Sahih Muslim adalah Babu Qat'i Sariqi Asy-Syarif wa ghairihi. Babu Qat'i Sariqi Asy-Syarif wa ghairihi. Wan nahyi 'ani syafa'ati fil hudud. Bab memotong pencuri yang mulia dan yang lainnya. Bab memotong pencuri. Memotong pencuri itu yang dipotong adalah tangan. Bab memotong pencuri yang mulia dan yang lainnya. Dan larangan memberikan syafaat dalam hudud, dalam perihal hukuman-hukuman dalam syariat Islam. Imam Muslim berkata, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Laits, ha perpindahan dari sanad ke sanad, wa haddatsana Muhammad ibnu Rumh qala akhbarana Laits an ibni Shihab an Urwah an Aisyata radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadis berasal dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang guru. Guru pertama bernama Qutaibah bin Sa'id dan guru kedua bernama Muhammad bin Rumh. Dan kedua guru Imam Muslim sama-sama mendengarkan dari Laits bin Sa'ad, seorang ahli hadis yang sangat masyhur. Imam Al-Laits adalah Laits bin Sa'ad. Akan tetapi Imam Muslim membawakan dua sanad, yaitu sanad pertama dari gurunya Qutaibah bin Sa'id dan syarat yang kedua dari gurunya Muhammad bin Rumh. Kedua-duanya sama-sama dari Laith bin Sa'ad. Namun lihat, Imam Muslim hafal gurunya yang pertama Qutaibah bin Sa'id berkata haddatsana Laith, dan gurunya yang kedua Muhammad bin Rumh mengatakan akhbarana Laith. Sebenarnya kedua-duanya satu derajat. Sebenarnya kedua-duanya apa? Satu derajat. Baik guru yang pertama yang mengatakan haddatsana atau guru yang kedua yang mengatakan akhbarana, ini dua-duanya menunjukkan bahwa murid mendengar langsung dari gurunya. Qutaibah bin Sa'id benar-benar mendengar dari Laith, dan Muhammad bin Rumh benar-benar mendengar dari Laith. Namun yang satunya pakai kata-kata haddatsana, yang satunya pakai kata-kata akhbarana. Yang ingin kita ingatkan, dan sering dahulunya kita ingatkan, bahwa Imam Muslim sampai hafal bagaimana lafzul ada, lafaz seorang guru menyampaikan dari gurunya. Gurunya yang pertama ketika berbicara bahwa dia telah mendengarkan hadis dari gurunya Laith mengatakan haddatsana, haddatsana Laith. Sementara gurunya yang kedua yang didengarkan oleh Imam Muslim mengatakan akhbarana. Dua lafaz yang berbeda Imam Muslim hafal. Bahwa dari gurunya yang pertama ke Laith bin Sa'ad mengatakan haddatsana. Gurunya yang kedua mengatakan akhbarana. Itu pun dihafal oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim berada pada kemampuan menghafal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka, dan dengannya mereka menghafal sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini manusia-manusia spesial yang diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjaga agamanya, yang Allah gunakan untuk menjaga agamanya, orang-orang yang memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa, kekuatan hafalan yang luar biasa. Dan semua ahli hadis adalah orang-orang yang hafalannya kuat, yang pakar-pakar ilmu hadis yang ternama, itu semuanya hafalannya luar biasa. Dan diantaranya adalah Imam Muslim, sampai-sampai beliau tidak menghafal gurunya dari siapa, akan tapi beliau sampai menghafal lafaz bagaimana gurunya menyampaikan dari gurunya yang ia belajar daripada guru yang kedua tersebut. Ini membedakan antara haddatsana dan akhbarana, dan ini disampaikan oleh para ulama menunjukkan kekuatan hafalan daripada Imam Muslim. Dan ini hal yang sangat sulit untuk dihafal. Kenapa? Karena kata-kata haddatsana akhbarana terlalu banyak. Akan tapi Imam Muslim tetap bisa membedakan yang mana gurunya yang mengatakan haddatsana, yang mana gurunya yang mengatakan akhbarana. Nah, ala kulli hal, hadis berasal dari Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, berkata Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan, sesungguhnya Quraisy ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat, terasa berat bagi orang Quraisy permasalahan seorang wanita dari Bani Makhzum yang telah mencuri. Bani Makhzum suku terhormat, suku terpandang di kota Mekah, suku yang sangat mulia, suku yang termasuk suku-suku yang memiliki kedudukan tinggi di samping Bani Hashim dan yang lainnya. Maka Bani Makhzum adalah suku terhormat di kota Mekah. Sehingga ketika wanita ini berasal dari Bani Makhzum, maka dia dipandang sebagai wanita terhormat. Ini sesuai dengan judul bab tadi. Tetap ditegakkan hukum kepada orang-orang yang terpandang, orang-orang mulia. Tetap diterapkan hukum pemotongan tangan bagi pencuri walaupun berasal dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpandang. Namun Quraisy sangat berat bagi mereka, kondisi Quraisy Maksudnya adalah Bani Makhzum. Sangat berat bagi mereka masalah wanita yang akan dipotong tangannya karena ketahuan mencuri dan terbukti mencuri dan akan dipotong tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah yang bisa berbicara tentang masalah wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka sesama mereka berkata, wa man yajtari'u alaihi illa Usamah, siapa yang akan berani melakukan itu kecuali Usamah. Maksudnya tidak ada yang akan berani berbicara tentang wanita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta Rasul memberikan keringanan agar tidak dipotong tangannya, disebabkan wanita ini berasal dari suku yang mulia, suku terhormat. Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Usamah bin Zaid adalah orang yang sangat dicintai atau kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat mencintai Usamah bin Zaid, dan ayahnya Zaid bin Harithah pernah menjadi anak angkat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Dan Usamah adalah anak Zaid. Zaid bin Harithah sangat dicintai Nabi, dan anaknya Usamah pun dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah ini kedudukannya sangat dekat dengan Nabi dan sangat hubungannya sangat dekat dengan Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka orang Quraisy dari Bani Makhzum mengatakan, kita cari orang yang sangat dekat dengan Nabi sehingga mampu berbicara, berani berbicara masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka milih orang yang sangat dicintai Nabi, yaitu Usamah bin Zaid. Fakallamahu Usamah, maka Usamah pun berbicara tentang masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang Quraisy telah menyampaikan itu kepada Usamah, dan Usamah pun memberanikan diri untuk berbicara masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau akan memberikan syafaat pada masalah hukuman dari hukuman-hukuman Allah, yaitu kalimat hardikan, kalimat istighrab, kalimat tanda heran kenapa engkau akan memberikan syafaat pada perkara yang itu adalah peraturan Allah, hukuman Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Thumma qama fakhtataba faqal, setelah itu Nabi bangkit, Nabi mengucapkan khutbahnya, lalu Nabi berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladina qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihi musyarif tarakuh, bahwasanya mereka apabila yang mencuri dari mereka adalah orang-orang terpandang, apabila yang mencuri adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang mulia, tarakuhu, mereka biarkan, mereka tidak tegakkan peraturan, aturan Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang yang mencuri namun dari kalangan terhormat. Wa idza saraqa fihi mudda'ifu aqamu 'alaihi al-had, dan apabila yang mencuri dari mereka adalah orang-orang yang lemah, bukan orang-orang mulia, aqamu 'alaihil had, mereka menegakkan peraturan hukuman terhadap dirinya. Wa aimullah, dan demi Allah, sumpah, wa aimullah, dan demi Allah, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya. Ini hadisnya, ikhwani fiddin, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, di mana hadis ini Telah kita dengarkan terjemahannya berbicara tentang seorang wanita dari suku Makhzum, Bani Makhzum di kota Mekah, mencuri. Dan Bani Makhzum seperti yang tadi kita katakan adalah suku yang terhormat, suku yang mulia di kota Mekah. Suku di kota Mekah tidak berada pada satu level, namun mereka bervariasi. Ya, ada yang mulia, ada yang menengah, ada orang-orang yang tidak punya suku. Ini orang-orang lemah di kota Mekah yang disebut dengan budak-budak, disebut dengan mawali, budak yang sudah dimerdekakan, atau orang punya suku tapi sukunya kecil di kota Mekah, atau orang punya suku namun bukan penduduk asli kota Mekah, berasal dari Yaman, berasal di negeri lain yang mana suku mereka besarnya di daerah lain, bukan di daerah Mekah. Maka kriteria suku-suku yang mulia di kota Mekah seperti itu, yang penduduk asli Mekah, kemudian sukunya berasal dari kaum yang sangat banyak berada di kota Mekah, dan di antara mereka orang-orang mulia, pemimpin-pemimpin, di antara mereka saudagar-saudagar kaya, seperti itu. Dan Bani Makhzum termasuk di antara suku yang dimuliakan, dihormati di kota Mekah. Dan Bani Makhzum dan Bani Hashim, suku Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hampir sama kemuliaannya, walaupun Bani Hashim lebih mulia daripada Bani Makhzum dalam pandangan penduduk Mekah, dan memang dalam syariat juga seperti itu. Allah lebih memuliakan Bani Hashim dibanding suku-suku yang lainnya, dan itu ada di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah memilih orang Arab dari selain orang Arab, dan Allah lebih memilih Quraisy dari sekalian Arab, dan Allah memilih Bani Hashim dari sekalian bani-bani yang ada, suku-suku yang ada, kabilah-kabilah yang ada, dan Allah memilihku dari Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Dan ini secara jins adalah kemuliaan, akan tapi kemuliaan di sisi Allah adalah tetap dalam tahap apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Namun dalam pandangan manusia, kemuliaan-kemuliaan ini berderajat. Ya, mungkin di zaman kita sekarang, khusus di negeri kita yang ada sekarang, kita tidak pakai itu lagi. Akan tapi di sebagian negeri masih. Di sebagian negeri yang masih memegang peran kesukuan, suku itu masih punya peran. Dan suku yang paling asli di negeri itu dan paling banyak anggota sukunya atau penduduknya, maka dia lebih mulia daripada suku yang lainnya. Apalagi kemudian memiliki kemuliaan-kemuliaan. Bani Hashim di antara kemuliaan yang mereka miliki adalah apa yang telah dilakukan oleh ayah oleh kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Ketika Abraha menyerang Ka'bah. Tahu kita kisah doanya Abdul Muttalib dan ceritanya dipanggil oleh Abraha, dan kemudian ia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan doanya oleh Allah. Kemudian Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan Abraha setelah doanya Abdul Muttalib, sehingga di samping suku yang mulia ditambah cerita yang luar biasa di tahun kelahiran Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Makhzum termasuk dari suku yang mulia, dan ada seorang wanita berasal dari Bani Makhzum mencuri. Seperti yang kemarin kita katakan bahwa mencuri ini penyakit masyarakat. Tidak pandang sebenarnya orang mulia, orang terpandang, kalau dilepaskan maka mereka akan memiliki sifat apa? Mengambil milik orang lain yang tidak dia miliki dengan cara yang batil. Maka lihat, bukan hanya orang lemah yang mencuri, namun orang terpandang juga mencuri. Lihat keadaan kita zaman sekarang ini, di mana pencurian merajalela, tidak hanya dari kalangan lemah, tidak hanya dari kalangan bawah, merata. Ketika hukum Allah tidak ditegakkan, maka ini akan merajalela. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memberikan hukum yang sangat ketat, hukum yang sangat kuat, akan memberikan efek jera kepada siapapun yang ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang batin. Bani Makhzum berusaha untuk mencari orang yang memberikan syafaat. Syafaat maksudnya pertolongan. Syafaat maksudnya apa? Pertolongan dan bantuan. Pertolongan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kemudian tidak menegakkan hukum potong tangan kepada wanita ini. Karena rasa malu, alasannya rasa malu tidak hanya ditanggung oleh wanita ini saja. Rasa malu akan ditanggung oleh Bani Makhzum secara keseluruhan. Orang-orang terpandang, orang-orang mulia yang banyak pemimpin-pemimpin Mekah berasal dari Bani Makhzum. Lalu kemudian salah seorang dari anggota mereka mencuri, maka yang akan menanggung malu, beban malu tidak hanya ada pada wanita itu, namun akan apa? Akan menyeluruh di semua Bani Makhzum. Dan inilah yang menyebabkan Bani Makhzum mencari orang untuk membicarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hukum potong tangan yang akan ditegakkan kepada wanita itu tidak hanya wanita itu yang menanggung malunya. Menanggung aib dan beban malunya, beban aibnya tidak hanya wanita itu. Akan tapi seluruh orang-orang yang ada di kota Mekah dari Bani Makhzum akan menanggung beban malu, salah seorang di antara mereka dipotong tangannya gara-gara mencuri. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang rendah, orang-orang bawahan, sekarang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka. Dan ini alasan mereka untuk meminta kepada Nabi SAW untuk tidak menegakkan hukum, bahwa yang akan menanggung bukan hanya pelaku, yang akan menanggung juga orang lain yang tidak tahu menahu dengan dosa tersebut. Dan ini alasan yang kemudian mereka jadikan untuk berbicara kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan Usamah bin Zaid merasa argumentasi mereka juga patut untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Usamah bin Zaid menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, pertolongan-pertolongan yang seperti ini akan selalu datang dari orang yang dicari, orang yang dekat dengan orang yang dibutuhkan. Seperti mereka akan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicari orang-orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicari orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini akan terjadi sepanjang masa. Akan datang kepada orang yang dekat dengan gubernur untuk berbicara kepada gubernur. Akan datang kepada orang yang dekat dengan penguasa untuk berbicara kepada penguasa. Akan datang manusia kepada orang yang dekat kepada orang-orang kaya untuk berbicara kepada orang kaya tersebut. Akan terjadi sepanjang masa. Mereka memilih, ya. Akan tapi agama kita adalah agama yang turun dari wahyu, perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Usamah bin Zaid dipilihnya Usamah bin Zaid karena Usamah bin Zaid sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya pernah menjadi ayah angkat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah. Terkala Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu membicarakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Di dalam riwayat lain nampak berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanda beliau tidak senang, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Usamah. Lalu berkata, atashfa'u fi haddin hududillah, apa engkau akan memberikan bantuan, pertolongan, memberikan syafaat pada hukuman dari hukuman-hukuman Allah? Ini menunjukkan bahwa ini perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang memberikan syafaat ketika hukuman akan dijalankan, ya, di dalam perkara-perkara yang terlarang di dalamnya maaf. Yang terlarang di dalamnya apa? Di dalamnya maaf. Apabila masih berlaku maaf, silahkan. Seandainya belum sampai ke hakim, kasus pencurian belum sampai ke, belum dilaporkan kepada hakim, belum dilaporkan kepada penguasa, masih boleh dimaafkan. Sehingga tidak terjadi apa? Tidak terjadi hukum. Akan tapi kalau sudah sampai kepada hakim dan hakim sudah melakukan proses dan pembuktian bahwa itu benar, maka tidak ada lagi, tidak boleh lagi untuk dimaafkan. Pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW bahwa seseorang mengadukan kepada Rasulullah SAW kasus pencurian, dan ketika Rasulullah SAW akan menegakkan hukum, dia katakan, saya maafkan ya Rasulullah. Ia katakan, saya maafkan. Kata Nabi SAW, kenapa tidak sebelum ini? Kenapa tidak sebelum kasus ini diangkat, kasus ini dibawa ke hakim? Menunjukkan bahwasanya maaf masih boleh kalau kasusnya belum diangkat. Tapi kalau kasusnya sudah diangkat, maka hukum Allah harus ditegakkan, yaitu pemotongan tangan. Ketika Usamah bin Zaid berusaha untuk berbicara kepada Rasulullah SAW dalam bahasan-bahasan poin-poin yang disampaikan oleh Bani Makhzum kepadanya dan alasan-alasan mereka, Nabi SAW mengatakan atashfa'u fi haddin min hududillah, sebagai ingkar, pengingkaran kepada Usamah bin Zaid akan apa yang dia lakukan, bahwa itu tidak boleh. Orang yang sudah terbukti mencuri, siapapun dia, dari baik dari golongan terhormat, kalangan terhormat, suku mulia, anak penguasa, anak orang yang sangat mulia, tidak boleh. Atau orang mulia itu sendiri, tidak boleh lagi diberikan pertolongan, diberikan syafaat, agar kemudian tidak jadi ditegakkan hukum kepada mereka. Dan ini sebuah hal yang disepakati oleh seluruh pakar hukum. Tidak hanya orang muslim, sampai orang kufar pun mengakui bahwa hukum apabila sudah bisa dijual belikan, sudah bisa ditawar, sudah bisa dipandang ini ditegakkan, ini tidak ditegakkan, tidak ada konsisten kuat untuk menegakkan hukum, maka hukum itu akan hancur. Dan umat yang hukum seperti itu ada pada mereka akan hancur. Maka dalam hal ini Nabi kita tercinta, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tidak mengizinkan Usamah bin Zaid memberikan syafaat, bahkan marah kepada Usamah bin Zaid. Dan kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladina qablakum, sesungguhnya yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku, kalau yang mencuri dari kalangan orang-orang mulia, orang-orang terhormat, orang-orang terpandang, tak jadi mereka tegakkan hukum potong tangan. Menunjukkan bahwa di zaman dahulu juga ada hukum potong tangan. Karena Nabi bicara tentang orang sebelum kalian. Sebelum kalian, sebelum kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa di zaman dahulu ada syariat potong tangan. Dan salah satunya yang syariat potong tangan itu ada adalah orang Yahudi. Agamanya Nabi Musa, syariat Nabi Musa alaihi salam, ada hukum potong tangan. Dan para ulama berbicara tentang masalah itu, bahwa kaum Yahud adalah kaum yang di dalamnya ada hukum potong tangan, ada hukum rajam, ada hukum kisas. Ada hukum kisas juga di zaman Nabi Musa, dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi dalam syariat, sebahagian syariat para nabi, dalam hukuman-hukuman yang ada kesamaan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, dan ada juga yang berbeda. Ada yang berbeda dan ada yang sama. Di antara yang sama adalah hukum potong tangan terhadap pencuri. Maka Nabi SAW mengatakan, yang telah menghancurkan umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, apabila yang mencuri dari mereka adalah orang-orang terpandang, orang mulia, syarif, tarakuhu, mereka tinggalkan, enggak jadi mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihimul dhaif, namun kalau yang mencuri dari mereka adalah orang-orang lemah, bukan orang-orang terpandang. Sudah kita katakan tadi, seperti di kota Mekah, orang-orang lemah adalah para budak, para mawali, orang-orang yang punya suku tapi dari kalangan bawah, orang-orang yang punya suku tapi bukan suku yang berasal dari kota Mekah, mungkin berasal dari Yaman, mungkin berasal dari daerah lain, ya, dari Syam, akan tapi suku itu tidak berada di kota Mekah, ini dianggap orang lemah, orang yang tidak memiliki keluarga-keluarga besar di kota Mekah dan tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang dihormati, saudagar-saudagar kaya yang ada di tengah-tengah mereka di kota Mekah, ini dianggap orang lemah. Dan begitu juga di setiap keadaan sepanjang sejarah manusia. Di zaman kita sekarang, orang-orang mulia adalah para pejabat yang memiliki jabatan-jabatan, saudagar-saudagar kaya, para pengusaha-pengusaha terkenal, orang-orang yang dekat dengan penguasa. Ini orang-orang terpandang, ini orang-orang mulia. Kalau yang mencuri orang-orang seperti ini dibiarkan, bebas dari jeratan hukum. Namun kalau orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dekat, tidak punya kekuasaan, tidak bukan saudagar kaya, bukan orang-orang terpandang, qata'u aqamu alaihil had, mereka menegakkan peraturan, mereka menegakkan hukuman itu terhadap orang lemah tersebut. Ini yang telah menghancurkan orang sebelum kalian. Maksudnya adalah tahdzir, larangan dari Nabi SAW untuk meniru gaya orang-orang sebelum kalian. Jangan ikuti pola mereka, jangan ikuti kebiasaan mereka, dan jangan ikuti apa yang telah mereka lakukan yang menyebabkan kehancuran. Sekaligus di dalamnya terdapat peringatan, kalau kalian melakukan hal yang seperti ini, kalian akan hancur seperti hancurnya mereka. Kalian akan hancur seperti hancurnya mereka. Nabi mengatakan bahwa tindakan seperti ini telah menghancurkan umat sebelum kalian, jangan lakukan. Sekaligus di dalamnya ada peringatan, kalau kalian kerjakan hal seperti ini, kalian akan hancur sebagaimana sifat yang seperti ini telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dan terbukti, terbukti, negeri yang manapun yang peraturannya bisa dibeli, yang peraturannya bisa dirubah, yang peraturannya bisa berlaku untuk sekelompok orang tidak berlaku untuk kelompok yang lainnya, yang peraturannya bisa ditegakkan kepada orang-orang yang lemah, bisa sulit untuk ditegakkan kepada orang-orang terpandang, ini akan hancur. Dan apa yang di tengah-tengah kita, apa yang ada di hadapan kita dari keadaan kita sekarang, sudah cukup untuk menjadi bukti nyata akan kehancuran tersebut, akan apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Dan kita tidak bisa menutup mata apa yang diperingatkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini berlaku di tengah-tengah kita, di negeri yang kita cintai ini. Lihatlah betapa orang-orang lemah sangat mudah ditangkap, dan lihatlah betapa orang-orang terpandang sangat sulit untuk dijerat. Lihatlah penangkapan-penangkapan selalu mayoritasnya, kalau tidak 90% maka lebih dari 80% untuk orang-orang lemah. Perhatikan, apabila kita memperhatikan ya, kita mencerna dan memperhatikan, pasti kita akan mengetahui bahwa kebanyakan hukuman di negeri kita ini yang terjerat adalah lapisan bawah, menengah ke bawah. Adapun kalangan elit sangat sulit untuk terjerat hukum dan peraturan, karena ada orang-orang yang kemudian menjadi pembackup mereka, menjadi orang-orang yang sehingga sulit untuk dijamah hukum. Akan tapi lihat orang-orang lemah selalu diburu, dipenjarakan, tidak ada yang bisa menolong mereka, tidak bisa membantu mereka. Sifat seperti ini saja menghancurkan, ditambah lagi sifat meninggalkan syariat. Kalau syariatnya benar, syariatnya hukum potong tangan untuk pencuri, hukuman ini untuk pezina, hukuman ini untuk yang pembunuh, hukumannya hukuman benar, peraturannya peraturan benar, lalu ada sifat yang seperti ini, itu akan hancur. Bukankah Nabi berbicara tentang hukum Allah tabaraka wa ta'ala yang ditinggalkan oleh kaum-kaum sebelum umat Islam? Bicara itu apa tidak? Ya, Nabi berbicara hukum yang turun dari wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan para rasul yang disampaikan kepada umatnya, yaitu hukum potong tangan yang ada pada umat sebelum kita, ada pada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada umat-umat rasul yang ada sebelum kita. Artinya Nabi berbicara hukum syariat yang benar yang datang dari Allah, namun ternyata pelaksanaannya tidak berlaku adil. Manakala orang lemah, orang tak terpandang, orang berasal dari kaum lemah, ditegakkan peraturan itu. Padahal peraturannya peraturan benar. Namun kalau berasal dari yang tertangkap adalah kaum terhormat, orang mulia, orang yang disegani, anak penguasa atau penguasa itu sendiri, tidak jadi ditegakkan. Padahal hukumannya hukuman yang benar, tapi tidak jadi ditegakkan. Keadaan kita sekarang double sudah. Pertama, lari dari hukum yang benar. Peraturan yang ditegakkan untuk kita tidak lagi peraturan yang ada di dalam ayat-ayat Allah, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini juga pengundang kehancuran. Ditambah hukum yang tidak benar ini penerapannya seperti ini pula lagi. Sudahlah jatuh, tertimpa tangga, dua kali lipat kondisi, ya, ketika kita umat Islam jauh daripada syariat Allah akan terjadi kehancuran. Ditambah hukum yang ada seperti ini keadaan pelaksanaannya, terjadi kehancuran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi telah melarang kita untuk mengikuti hal yang seperti ini, ya, dalam hukum yang benar. Apalagi dalam hukum yang tidak benar, maka keadaannya semakin berlipat ganda. Wa aimullah, namun kemudian bersumpah. Ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang penguasa bersumpah, seorang mulia bersumpah, walau tidak diminta untuk bersumpah. Ya, apalagi dalam perkara-perkara yang ingin memberikan ketegasan hukum, maka Nabi SAW bersumpah, menunjukkan bolehnya bersumpah untuk membesarkan keadaan atau kondisi. Nabi mengatakan, wa aimullah, dan demi Allah, lau anna Fatimata binti Muhammad, lau anna Fatimata binta Muhammad, seandainya Fatimah anak Muhammad. Fatimah anak Muhammad, Fatimahnya lebih mulia daripada wanita Bani Makhzum itu. Ayahnya lebih mulia dari ayah wanita Bani Makhzum itu. Dan sukunya lebih mulia dari suku Bani Makhzum itu. Artinya level Fatimah jauh di atas wanita tersebut. Nabi SAW mengatakan, kalau Fatimah anak Muhammad yang mencuri, dan itu mustahil, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjadi anak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang mulia dan sangat mulia mengikuti ayahnya dalam kemuliaan. Ya. Fatimah mustahil mencuri. Seandainya Fatimah yang mencuri, la qata'tu yadaha. Sungguh aku akan potong tangannya. Ini adalah sebuah peraturan yang tegas dari agama Islam yang mulia, dari Rasul kita tercinta, untuk benar-benar menegakkan hukum siapapun kepada siapapun yang bersalah tanpa pandang kedudukan di tengah manusia. Dan ini larangan untuk memberikan pertolongan atau syafaat kepada siapapun yang melakukan pencurian, kemudian kasusnya sudah diangkat ke pengadilan syariat, mahkamah syariah, kemudian akan ditegakkan hukum, maka tidak boleh lagi ada syafaat, ada pertolongan untuk kemudian dibebaskan dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun qisas hukumnya berbeda. Kalau ataupun diangkat ke pengadilan dan akan ditegakkan hukum, kemudian dimaafkan, masih ada kebolehan izin untuk memaafkan sehingga hukumnya pindah kepada dia, karena penegakan hukum qisas itu berpijak pada wali yang terbunuh yang tidak memaafkan. Kalau ada satu saja yang memaafkan, maka hukum qisas tidak jadi ditegakkan. Maka kita katakan tadi dalam perkara-perkara hudud yang tidak menerima maaf seperti pencurian ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dengarkan suara azan, setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة sumpah yang lainnya, adakah kekhususan penggunaan lafaz tersebut? Wallahu alam, yang ana tahu tidak ada. Yang ana tahu tidak ada kalimat wallahi, tallahi, billahi, wa aimullahi adalah lafaz-lafaz sumpah yang ada di dalam bahasa Arab dan menyatakan hal yang sama, yaitu kata sumpah, dan ana tidak tahu ada kekhususan penggunaan untuk wallahi dan tallahi dan yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, dalam hukum potong tangan, berapa jumlah yang dicuri? Ini pembicaraan kita pada pertemuan kita yang lalu. Jumlahnya berapa? Hah? Seperempat dinar. Seperempat dinar itu berapa? 1 gram emas. Mencuri 1 gram emas. Barang seharga itu, seharga 1 gram emas. Ya, kemarin pada pertemuan yang lalu kita tanya berapa harga 1 gram emas. Ya, dijawab oleh yang tahu dari antum, sekarang harganya kira-kira 600 ribu. Maka kalau ada pencurian seharga 600 ribu atau lebih nilai yang dicuri, harganya kalau dijual itu 600 ribu atau lebih, kemudian harus diambil dari tempat penyimpanannya, tempat penjagaannya. Manakala diambil dari tempat umum yang tidak terjaga, maka itu bukanlah kasus pencurian. Ya, wallahu ta'ala alam. Apakah korupsi termasuk pencurian? sejauh yang ana tahu, sesuai dengan ilmu yang ada pada ana, bahwa korupsi adalah kasus penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, disebut dalam bahasa Arab atharah, mengutamakan diri sendiri. Dan ini walaupun mirip dengan kasus pencurian, tapi sebenarnya adalah kasus penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri. Dan ini kembalikan kepada mahkamah, diberikan hukuman sesuai dengan yang pantas untuk diterima oleh pelakunya, namun bukan sama dengan kasus pencurian sejauh ilmu yang ana tahu. Apa maksud dilarang berbicara agama tanpa ilmu? Apakah hanya ustadz yang boleh berdakwah? Dilarang berbicara agama tanpa ilmu, maksudnya secara umum, siapapun yang ingin berbicara agama kepada orang lain, haram hukumnya dia berbicara kalau dia tidak punya ilmunya dalam hal yang dia bicarakan. Kecuali kalau dia sudah tahu hukumnya dan dia sudah yakin bahwa hukumnya benar, ayat-ayatnya dia sudah pernah dengarkan dan sudah pernah baca dan sudah pernah, kalau lebih hebat lagi kalau dia hafal ayatnya, maka boleh dia berdakwah. Boleh dia sampaikan apa yang dia tahu daripada agama Allah kepada orang lain. Bahkan bukan sekedar boleh, harus malah. Ya, harus. Namun untuk orang-orang yang berbicara di depan masyarakat umum, itu harus orang yang berilmu, sesuai dengan kemampuan ilmu yang ada pada negeri tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Apakah solawat sebelum azan itu hukumnya bid'ah? Kembalikan kepada sunnah Nabi kita tercinta. Apakah Nabi kita tercinta SAW mengajarkan orang bersolawat dulu sebelum melaksanakan ibadah azan atau tidak? Silakan kembali buka buku-buku yang berhubungan dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan azan. Apakah Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk kemudian bersolawat dulu, atau membaca Al-Fatihah dulu, atau membaca sebuah potongan ayat dari Al-Quran sebelum mengumandangkan azan, atau diperintahkan langsung melafazkan lafaz azan yang dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Mana di antara dua hal ini yang dilakukan di zaman Nabi SAW dan mana yang tidak dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kembali kepada buku-buku yang berhubungan dengan masalah itu. Sejauh yang kita tahu, tak ada perintah bersolawat, tak ada perintah membaca zikir khusus, tak ada perintah untuk membaca ayat khusus sebelum melaksanakan azan. Maka hal seperti ini bertabrakan, berseberangan dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, berikan saya rekomendasi kitab ringkas yang perlu saya pelajari karena saya masih pemula. Kalau pemula belajar ilmu agama, banyak belajar kitab akidah, kemudian banyak belajar kitab-kitab yang berhubungan dengan cara melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Tentang wudu diwajibkan Allah untuk salat, tentang salat diwajibkan oleh Allah kepada kita, tentang mandi janabah bagaimana yang benar diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala, buku yang berhubungan dengan haid dan nifas untuk istri kita, untuk anak-anak kita diwajibkan Allah kita untuk mengetahuinya. Pelajari hal-hal yang seperti ini, hal yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala, baru setelah itu melangkah kepada buku-buku yang lainnya, wallahu ta'ala alam. Ketika Allah mengatakan kalau kalian orang beriman pasti akan kami uji, bagaimana kalau kita takut untuk diuji? Apakah itu tanda kita tidak beriman atau bisa dibilang munafik? Wallahu ta'ala alam, soal bahwa ini adalah kemunafikan, insyaAllah tidak. Akan tapi tidak perlu kita takut diuji oleh Allah, karena setiap orang yang beriman pasti diuji. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah negeri ujian. Tak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus dilakukan adalah jangan takut diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ujian itu pasti. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian-ujian kepada kalian sebagaimana yang datang kepada orang-orang sebelum kalian? Dalam ayat yang lain, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan amanna wa hum la yuftanun dan mereka tidak diuji untuk itu? Ujian itu pasti. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa menghindar dari suatu kepastian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berternak sarang burung walet? Wallahu alam, sejauh yang ana tahu tidak ada larangan. Dan hukum-hukum yang seperti ini ketika tidak ada larangan dalam syariat maka hukumnya adalah mubah, dibolehkan. Maka sejauh yang ana tahu hukumnya boleh karena tidak ada larangan untuk mengambil manfaat dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, ana baru pindah rumah dan istri diajak oleh ibu-ibu tetangga untuk ikut yasinan setiap minggu sekali. Bagaimana sikap kami Ustaz sementara kami orang baru di situ? Kalau menolak takut jadi bahan omongan. Kalau antum sudah tahu dan antum sudah meyakini bahwa amalan tersebut adalah ibadah yang tidak disyariatkan Nabi, yaitu ibadah bid'ah, di hadapan antum ada dua pilihan, ikut Nabi atau ikut manusia yang mengajak. Hanya dua pilihan. Kalau antum takut dikatakan orang jadi bahan omongan lalu antum ikut, berarti antum ikut yang mengajak dan antum tinggalkan apa? Perintah Nabi untuk meninggalkan. Yang antum tinggalkan adalah perintah Nabi. Nabi memerintahkan jangan kerjakan, tinggalkan, jauhi. Ini perintah Nabi untuk seluruh ibadah yang Nabi tidak ajarkan. Jadi pilihannya hanya dua. Pilihan hanya dua. Kalau kita istiqamah di atas sunnah Nabi, kita tidak ikuti, akhirnya manusia akan berbicara hal yang tidak nyaman untuk kita dengar dengan telinga kita. Ini ujian untuk kepatuhan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada non-muslim? Dan sebaliknya, apakah kita mendapatkan dosa jika berbuat salah kepada non-muslim? Iya. Kita mendapatkan kebaikan, dapatkan pahala kalau berbuat baik kepada seorang manusia walaupun dia bukan muslim. Sebagaimana kita berdosa kalau menzalimi orang lain walaupun bukan muslim. Nah. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa anak yang belum baligh kalau ikut sholat berjamaah itu memutuskan saf? Tidak ada dalil dalam masalah ini. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa anak yang belum baligh kalau berada di dalam saf itu safnya putus. Bahkan di zaman Rasul, anak yang belum baligh ditunjuk oleh Rasul menjadi imam. Belum baligh, baru berusia 7 tahun, namun ia yang terbaik di kaumnya dalam membaca Al-Quran dan memiliki hafalan Al-Quran, ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam di kaumnya. Belum baligh. Kalau dia diizinkan menjadi imam, apakah menjadi makmum tidak diizinkan? Menjadi imam lebih berat daripada menjadi makmum. Kalau dikatakan tidak sah sholatnya gara-gara dia belum baligh, maka sholat imam lebih tidak sah lagi. Kalau sholat imam tidak sah, maka sholat makmum pun tidak sah. Intinya adalah apakah anak ini sholat atau tidak. Kalau dia sholat sebagaimana sholat yang diharuskan, dia tenang, dia ruku, dia sujud, dia tidak mendahului imam, dia tidak terlambat, dia tidak bermain, maka ini adalah orang yang sedang sholat dan keberadaannya di saf sholat adalah tidak memutuskan saf walaupun dia belum baligh. Walaupun orang yang sudah baligh kemudian dia masih main-main dalam sholat, memutuskan saf. Ya kan, boleh jadi ada orang yang usianya sudah 20-an tahun tapi akalnya kurang sehat. Sementara kalau dihitungan baligh sudah baligh. Ya. Tapi dia masih ya salatnya masih seperti salat anak-anak. Ini keberadaan dia di tengah saf memutuskan saf. Dan putusnya saf tidak membatalkan salat. Putusnya saf tidak membatalkan saf, membatalkan sholat, tapi mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Wallahu a'lam. Bila di dunia ditegakkan hukum seperti diamanatkan undang-undang, apakah di akhirat akan ditegakkan hukum Allah? Kalau yang dimaksud undang-undang adalah hukum Allah, ya. Kalau yang dimaksud undang-undang ini adalah hukum Allah, misalnya seorang pencuri dipotong tangannya, seorang yang membunuh kemudian dibunuh, dibalas qisas, atau dia membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh, maka di akhirat dia bebas daripada hukuman yang telah ditegakkan kepadanya di dunia. Adapun kalau undang-undang yang disebutkan di dalam bahasa la'ilah yang tadi kita bahas, bahwa bukan peraturan Allah tabaraka wa ta'ala, maka secara nas bahwa tidak terlepas dari hukuman di akhirat, karena hukum Allah belum ditegakkan. Apakah seorang orang tua berdosa apabila anaknya seorang gay sementara orang tuanya tidak tahu kelakuan anaknya? Yang namanya tidak tahu maka hukumnya tidak ada dosa. Wallahu a'lam. Apakah orang-orang kafir yang melakukan pencurian, pembunuhan, juga mendapatkan hukum Allah dengan potong tangan dan sebagainya, atau mereka diberikan hukuman seperti dipenjarakan seperti yang dilakukan di Indonesia? Mana yang lebih baik, Ustaz? Ya hukum Allah aja enggak ada di negeri kita, bagaimana pilihannya? Hukum Allah yang antum tanyakan di negeri kita tidak ditegakkan. Jangankan orang kafir yang antum tanyakan, orang muslim di negeri kita melakukan pencurian, pembunuhan, tidak dihukum dengan ditegakkannya hukum Allah kepadanya di negeri kita ini. Walaupun dihuni oleh mayoritas muslim, tapi hukum Allah dalam masalah hudud, masalah-masalah kriminal tidak ditegakkan. Dan kewajiban menegakkan hukum adalah kewajiban pemerintah, bukan kewajiban rakyat. Kewajiban menegakkan hukum adalah kewajiban pemerintah. Allah letakkan di pundak pemerintah. Maka siapapun yang memimpin umat, kemudian dia tidak tegakkan hukum Allah kepada umat tersebut, dia berdosa. Kalau dia merasa hukum yang dia terapkan selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, ini keluar dari agama Islam. Kalau dia merasa hukum yang sekarang dia terapkan, yang bukan hukum Allah, bukan hukum yang berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, lebih baik hukum yang sekarang daripada hukum Allah, kalau dia punya keyakinan itu di hatinya, dia keluar dari agama Islam. Ini bukan muslim yang menyatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Tapi kalau dia tetap lakukan hukum manusia, di hatinya tahu bahwa ini salah sebenarnya, harusnya hukum Allah yang ditegakkan, maka ini pelaku maksiat. Yang ridho dengan ditegakkannya hukum selain hukum Allah termasuk melakukan maksiat, karena ridho dengan maksiat. Namun orang yang tidak ridho, orang yang protes, hatinya tidak terima, hatinya selalu mengatakan dan menyampaikan kepada orang lain bahwa hukum Allah yang harus dimenangkan, hukum Allah yang harus diterapkan, bahwa kriminal ini kalau tidak ditegakkan hukum Allah maka tidak akan pernah selesai kasus kriminal di negeri kita. Dia tidak pernah ridho hukum selain hukum Allah ditegakkan, namun keadaannya pemimpin tetap menegakkan hukum selain hukum Allah, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa, dia tidak ridho. Hukum Allah dikesampingkan, hukum Allah diindahkan, kemudian ditegakkan hukum manusia, dia tidak rela. Maka yang tidak rela, hatinya benar-benar tidak rela, kemudian mengajak manusia menyampaikan dakwah yang hak, bahwa yang harus ditegakkan, yang harus dimenangkan adalah hukum Allah, hukum pencipta manusia untuk manusia, maka dia tidak berdosa walaupun di negerinya belum ditegakkan hukum syariat. Apakah keharusan bersolawat ketika nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut adalah untuk semua jamaah atau khusus hanya untuk ustaz sendiri? Karena ana lihat cuma sedikit yang bersolawat. Solawat di sini hukumnya sunat, Salat di sini hukumnya apa? Hukumnya sunat. Ya. Dan kalau dalam satu majlis itu sering sekali Nabi Muhammad disebut dan tak ada satupun yang kita bersolawat, dari seluruh nama Nabi Muhammad SAW yang disebut tak ada satupun kita bersolawat, kita disebut bakhil oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakhil bukan berdosa, tapi orang bakhil. Nabi SAW mengatakan wal bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebut namun dia tidak bersolawat kepadaku. Ya, sudah berkali-kali nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, namun dari seluruh banyak nama itu tak ada satupun di antara jamaah ini, di antara jamaah ini ada di antara kita yang tak satu, tidak pernah dalam seluruh salawat, seluruh nama yang disebutkan tak pernah dia bersalawat sepanjang majelis. Maka ini disebut orang bakhil. Namun pahala atau disunatkannya bersalawat adalah untuk semua kita, untuk semua yang membaca nama Nabi kita, untuk membaca, mendengarkan nama Nabi kita Muhammad SAW disebut, maka disunatkan bersolawat. Disunatkan apa? Disunatkan bersolawat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha belajar ilmu agamanya dan menerapkan dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan hisab kita, dan semoga Allah ampuni kita di saat berhisab. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.